bersyukur ini seperti berkah, mengubah situasi seperti di surga. Oh, kamu mentariku di kegelapan, rasanya ku punya banyak cara menikmati semua momen dengan pelan-pelan. Kau cocok denganku, gimana kok bisa? Ku punya satu kunci, tahu caranya. Caramu membisikku, ku ingin mendengarnya. Pelan saja supaya bertahan. Ku ingin kau berteriak, ay bendito. Aku bisa bergerak selalu.